sana, sudah mulai belum? Siapa jual? Pesan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada hari ini kita mengkaji surat Al-Anbiya ayat 78. Hari ini sebagaimana nama suratnya Al-Anbiya, para nabi-nabi, kita akan mengkaji dua nabi, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Daud wa Sulaiman iz yahkumani fil hars iz nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin." Ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kaum kambing-kambing milik kaumnya. Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita mengkaji tentang dua nabi, sebagaimana telah kita sebutkan di prolog tadi, Daud dan Sulaiman. Kedua nabi ini merupakan satu keturunan, Daud sebagai ayah dan Sulaiman sebagai anak. Kedua nabi ini, ayah dan anak ini, memiliki keadilan, kebijaksanaan yang sungguh luar biasa. Ketika Nabi Daud yang terkenal dahulunya adalah manusia yang tidak dipandang oleh manusia karena tubuhnya yang kecil, karena dia termasuk anak yang paling bungsu di antara keluarga. Ketika pada waktu itu dia meminta kepada Tolut untuk diangkat dirinya sebagai serdadu dari pasukan perang, Tolut dan keluarganya mencemoohkannya, memandangnya sebelah mata. Tetapi suatu hal yang sungguh di luar dugaan, anak bawang kata orang Medan, orang yang tidak dianggap kata orang Indonesia, telah melakukan sesuatu yang di luar dugaan manusia semuanya. Nabi Daud membunuh Jalut, dan Nabi Daud, berkat Nabi Daud, tentara Tolut menjadi menang. Tentara Tolut menjadi menang bukan karena kehebatan tentara Tolut, tetapi karena Daud membunuh pemimpin perang, yaitu Jalut sendiri. Wa qatala Daudu Jaluta. Daud membunuh Jalut, yang dalam bahasa Goliat dan Juliet, ya, yang dalam bahasa perjanjian lamanya. Jadi di sini kita menemukan Daud yang tadinya tidak dianggap apa-apa menjadi seorang yang luar biasa. Keikhlasan Nabi Daud dalam berperang itulah modal utama dia menjadi seorang yang akhirnya diangkat Allah menjadi seorang nabi. Kemudian selain keikhlasan, Nabi Daud juga melakukan sesuatu hal karena lillahi ta'ala. Maka ketika dia memutuskan suatu keputusan, dia berusaha untuk melakukan keputusan seadil-adilnya. Tetapi suatu hal yang sungguh di luar dugaan, ketika keputusan ini diputuskan oleh Nabi Daud, diminta keterangannya kepada Nabi Sulaiman, berbeda pendapat Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, selama ladang ini rusak, maka pemilik kambing yang memakan ladang ini harus merawat ladang itu sehingga ladang itu kembali normal. Dan kambing itu dipegang sebagai garansi oleh pemilik kebun. Jadi di sini terlihat ada lebih bijaksana sang anak daripada sang ayah. Terlepas dari mana yang lebih bijaksana, tetapi kedua-duanya menginginkan keputusan itu sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kunna li hukmihim syahidin." Kami menjadi saksi bahwa keputusan yang diberi oleh keduanya, baik Daud ataupun Sulaiman, maka itu adalah keputusan yang adil. Walaupun Daud mengatakan, udah, pemilik kebun mengambil kambingnya sebagai garansi atas keteledoran pemilik kambing. Jadi karena ladangnya rusak, ambillah kambing itu sebagai ganti. Tapi Sulaiman mengatakan tidak, pemilik kambing harus memperbaiki kambing kebun yang dirusak tadi, dan sebagai jaminannya adalah kambing itu dipegang oleh pemilik kebun. Namun setelah kebun itu bagus, maka pemilik kebun harus mengembalikan kambing kepada pemilik kambing. Walaupun terlihat keputusan Sulaiman lebih bijaksana, tetap saja Allah mengatakan wa kunna li hukmihim syahidin. Keputusan kedua-duanya adalah bijaksana. Inilah yang terpenting, walaupun perbedaan dalam keputusan, tetap saja ketika niatnya baik dan usahanya maksimal, Allah tidak mengatakan yang Daud salah, yang Sulaiman benar, atau yang Sulaiman salah, yang Daud benar. Tetapi Allah mengatakan wa kunna li hukmihim syahidin. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Suhaidi. Kita minta keterangan lebih jauh di ayat 78 dari surah Al-Anbiya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-78 menceritakan tentang kisah Daud dan Sulaiman. Sebagaimana firman Allah, wa Dawuda wa Sulaimana id yahkumani fil harf id nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim syahidin, yang artinya adalah ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing memiliki kaumnya. Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka, keputusan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud adalah keputusan yang sangat adil dan bijaksana. Allah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yaitu mukjizat. Salah satunya Nabi Daud, mukjizatnya bisa dia membuat serpihan besi dengan hasil tangannya. Dengan besi itu bisa dibuatnya pisau, pedang, dan alat-alat untuk yang dibutuhkan kepada manusia. Sedangkan Nabi Sulaiman, Allah berikan mukjizat, merupakan mukjizat yang paling luar biasa, dapat berbicara dengan binatang. Sekalipun bisa Nabi Sulaiman berbicara dengan semut yang sangat kecil hidup di bumi ini. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud adalah seorang nabi yang memiliki ulul azmi, nabi yang menerima kitab, yaitu kitab Zabur. Ketika Nabi Daud membaca Zabur, maka burung-burung pun berhenti dan ikut bertasbih memuja memuji Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi Daud adalah memiliki hikmah meletakkan hukum yang sangat adil, sebagaimana kisah yang binatang, ketika binatang itu memakan, kambing-kambing memakan sawah ladang kaum-kaumnya, maka Nabi Sulaiman dan Nabi Daud datang untuk menghukumi bagaimana caranya supaya ladang dan yang dimakan oleh kambing-kambing tersebut dapat diadili dan diganti rugi sebagaimana ditetapkan oleh hukum yang ditetapkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan dari pertemuan kita ini. Yang pertama, bahwa keikhlasan Daud membuat Allah berpihak padanya. Maka jika ingin Allah berpihak pada kita, ikhlaslah dalam berbuat, karena dalam keikhlasan itu akan datang kucuran berkat dan kenikmatan. Yang kedua, sesuai dengan ayat 78 ini, keadilan itu terkadang bisa berbeda keputusannya, tetapi selama niat dan selama usaha maksimal untuk tetap berlaku adil, Allah tetap menilai walaupun berbeda keputusan sebagai suatu wujud dari keadilan. Dan ketahuilah bahwa Allah adalah zat yang maha adil. Maka jadilah hamba Allah yang bersikap adil, tidak berpihak kepada satu apapun dalam memutuskan, karena keputusan kita yang tidak berpihak itu membuat Allah akan selalu bersama dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.